Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 15 Juni 2014 yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1435 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ur-Rasyidin ke-33. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke-33. 22. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin sore, ada yang mengatakan sesudah maghrib, tanggal 22 Jumatil Akhir tahun 13 Hijriah, setelah sakit selama 15 hari. Lalu dikubur pada malam harinya. Umar bin Khattab dengan kaum muslimin mensolatkan jenazah beliau. Ketika sakit, beliau berpesan agar Umar bin Khattab meneruskan memimpin kaum muslimin. Pesan tersebut ditulis oleh Utsman bin Affan, lalu dibacakan kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun menyetujuinya, mendengar dan taat kepadanya. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun lebih 3 bulan. Ketika wafat, umur beliau mencapai 63 tahun, sama dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengumpulkan beliau berdua di dalam kubur sebagaimana mengumpulkan beliau berdua ketika hidup. Semoga Allah meridhoinya dan beliau puas dengan limpahan rahmatnya. 23. Para istri dan putra-putri Abu Bakar radhiyallahu an. Para istri Abu Bakar, 1. Qutailah binti Abdul Uzza, 2. Ummu Ruman binti Amir, 3. Asma binti Umais, dan 4. Habibah binti Kharijah. Adapun putra-putri Abu Bakar, 1. Abdullah, 2. Asma, 3. Abdurrahman, 4. Aisyah, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5. Muhammad, 6. Ummu Kulthum. Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam kitab Tabaqatnya sebagai berikut. Abu Bakar mempunyai putra bernama Abdullah dan putri bernama Asma Zatun Nitagoin, yang terlahir dari istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdi As'ad bin Nadr bin Malik bin Khislin bin Amir bin Lu'ay. Dan beliau mempunyai putra bernama Abdurrahman dan putri bernama Aisyah, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlahir dari istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syamsin bin Attab bin Azinah bin Subay bin Duhman bin Al-Haris bin Ghanmin bin Malik bin Kinanah. Dan ada yang mengatakan Ummu Ruman nasabnya sebagai berikut. Ummu Ruman binti Amir bin Umairah bin Zuhal bin Duhman bin Al-Haris bin Ghanmin bin Malik bin Kinanah. Dan beliau mempunyai putra bernama Muhammad bin Abu Bakar yang terlahir dari istri Abu Bakar yang bernama Asma binti Umais bin Ma'ad bin Ta'im bin Al-Haris bin Ka'ab bin Malik bin Quhafah bin Amir bin Malik bin Nasr bin Wahbillah bin Syahron bin Ifris bin Halaf bin Aftal, yaitu Khas'an. Beliau mempunyai putri bernama Ummu Kulsum binti Abu Bakar yang terlahir dari istrinya yang bernama Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair bin Bani Al-Harith bin Al-Khazrat. Tabaqat Ibn Sa'ad, Juz 3, halaman 169. Abu Bakar mendapat lakoban As-Siddiq karena beliau adalah orang yang cepat membenarkan apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilahirkan di Makkah 2 tahun setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24. Di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar adalah orang laki-laki yang pertama kali masuk Islam setelah mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rajin beribadah dan sangat dermawan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. An-Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkumul yauma shaiman faqala Abu Bakrin ana faqala man at'ama minkumul yauma miskinan qala Abu Bakrin ana faqala man tabi'a minkumul yauma janazatan faqala Abu Bakrin ana qala man 'ada minkumul yauma maridhon qala Abu Bakrin ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'at hadhihi al-khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-jannata rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian pada hari ini yang sejak pagi berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian pada pagi hari ini yang sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian pada hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah perbuatan-perbuatan ini terkumpul pada seseorang, melainkan dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Juz 3, halaman 304. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku dalam hal harta maupun berkawan adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih, niscaya aku memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam. Hadis riwayat Muslim, Juz 4, halaman 1854. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu beliaulah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi di dalam Gua Sur. Bukhari meriwayatkan sebagai berikut. Dari Barok bin Azib bahwa ayahnya berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, ceritakanlah kepadaku bagaimana kalian berdua berbuat ketika kamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malam ketika keluar dari Gua Saur hijrah ke Madinah, Abu Bakar berkata, "Iya, kami melakukan perjalanan sebagian malam dan sebagian siang harinya hingga tengah siang hari. Dan di jalan lengang tidak ada seorang pun lewat, lalu nampak kepada kami sebuah batu besar yang memanjang dan terdapat naungan yang tidak terkena sinar matahari. Lalu kami singgah di situ. Aku meratakan tempat dengan tanganku untuk tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menghamparkan pakaianku, lalu aku berkata, "Tidurlah wahai Rasulullah. Dan aku akan menjaga engkau dari sekeliling engkau." Beliau lalu tidur dan aku keluar menjaga di sekeliling beliau. Tiba-tiba datang seorang penggembala dengan kambingnya menuju ke arah batu itu bermaksud seperti maksud kami. Lalu aku bertanya, "Kepunyaan siapakah kamu ini?" Ia menjawab, "Kepunyaan seorang laki-laki penduduk kota atau Makkah." Aku bertanya lagi, "Apakah kambingmu ada yang bisa diperah susunya?" Ia menjawab, "Iya." Aku bertanya lagi, "Apakah kamu berhak memerahnya?" Ia menjawab, "Iya." Lalu ia membawa seekor kambing, lalu aku, yakni Abu Bakar, berkata, "Bersihkanlah tetek itu dari debu, bulu, dan kotorannya." Abu Ishaq berkata, "Lalu aku melihat Barra memukulkan salah satu tangannya pada tangan lainnya, yakni isyarat membersihkan. Lalu orang itu memerah sedikit air susu ke dalam mangkok. Aku, Abu Bakar, membawa ember berisi air yang aku bawa untuk keperluan minum dan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mau membangunkan beliau. Dan ketika aku datang, kebetulan beliau bangun. Lalu aku menuangkan air pada air susu itu hingga wadahnya yang bagian bawah terasa dingin. Lalu aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau lalu minum hingga aku merasa lega. Kemudian beliau bersabda, "Apakah belum waktunya untuk berangkat?" Aku menjawab, "Sudah." Lalu kami berangkat setelah matahari condong ke barat. Kemudian Suraqah bin Malik membuntuti kami. Maka aku berkata, "Kita dibuntuti wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Lalu Nabi SAW berdoa terhadap Suraqah. Lalu kuda Suraqah menancap dua kaki depan sampai perutnya. Aku mengira ke dalam tanah cadas. Zuhair ragu. Kemudian Suraqah berkata, "Sungguh aku menyangka kamu berdua telah berdoa terhadapku. Maka doakanlah untukku. Niscaya Allah menolong kamu berdua. Dan aku akan mengembalikan orang-orang yang mencari kamu." Kemudian Nabi SAW mendoakan Suraqah, maka dia selamat. Lalu tidaklah Suraqah bertemu dengan seseorang yang mencari beliau. Kecuali dia berkata, "Aku cukupkan kamu," atau "Percayalah kepadaku, dia tidak ada di sini." Maka Suraqah tidaklah bertemu dengan seseorang kecuali dia mengembalikannya. Abu Bakar berkata, "Dan Suraqah memenuhi janjinya kepada kami." Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 180. Abu Bakar juga dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat ketika beliau sakit. Kemudian ketika menjadi khalifah, Abu Bakar memerangi kaum yang murtad yang mereka tidak mau membayar zakat. Sebagaimana kita ketahui, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka berdatanganlah para utusan orang-orang Arab ke Madinah. Mereka mengakui kewajiban sholat, namun mengingkari kewajiban zakat. Dan ada pula yang enggan menyerahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan berdalih ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Mereka berkata, kami tidak akan membayar zakat. Kami tidak akan membayar zakat kami kecuali kepada orang yang doanya menentramkan hati kami. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar membiarkan orang yang tidak mau membayar zakat tersebut sambil berusaha melunakkan hati mereka hingga iman dalam dada mereka kembali kuat dan akhirnya kembali membayar zakat. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak menerima usulan itu dan tetap bersikeras menumpas mereka. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 702. Bukhari meriwayatkan sebagai berikut. An-Nabi Hurairah taqala, lamma tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin wa kafara man kafara minal arabi. Qala Umar, ya Abu Bakrin, kaifa tuqatilun nas? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'alallah. Qala Abu Bakrin, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati. Fa inna zakata haqqul mali. Wallahi law mana'uni anakon kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Qala Umaru, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu an qad sarahallahu sadra Abi Bakrin lil qitali fa'araftu annahul haqq. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, orang-orang bangsa Arab kembali kafir. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, mengapa engkau akan memerangi mereka? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka barang siapa telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah menjaga hartanya dan dirinya dariku, melainkan dengan haknya. Sedangkan urusannya terserah kepada Allah. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan untuk menyerahkan anak unta yang dahulu mereka biasa menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah akan kuperangi mereka karenanya. Lalu Umar berkata, demi Allah, tidaklah yang demikian ini, melainkan aku melihat bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka. Dan aku mengerti bahwa itulah yang benar. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 50. Abu Bakar juga mengirim surat kepada penduduk Bahrain sebagai berikut. An Anasin anna Abu Bakrin radhiyallahu an katabalahu hazal kitaba lamma wajjahu ilal Bahraini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus shadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina. Wallati amarallahu biha wa rasulah. Faman su'ilaha minal muslimina ala wajhiha falyu'tiha. Wa man su'ila fawqaha fala yu'ti. Fi arba'in wa isrina minal ibili fama dunaha minal ghunami. Min kulli khamsin syatun iza balagat khamsan wa isrina ila khamsin wa thalathina fafiha bintu makhasin unsa. Faiza balagat sitan wa thalathina ila khamsin wa arba'ina fafiha bintu labunin unsa. Faiza balagat sitan wa arba'ina ila sittina fafiha khikotun taruqatul jamali. Faiza balagat wahidatan wasittina ila khamsin wasabangina fafiha jazatun. Faiza balagat ya'ni sittan wasabangina ila tisangina fafiha bintalabunin. Faiza balagat ikhda watisangina ila isrina wa mi'atin fafiha khikotani toru kotal jamali. Faiza zadat ala isrina wa mi'atin fafi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina khikotun. Wa man lam yakun ma'ahu ila arba'un minal ibili falaysa fiha sodakotun illa ayyasha'a rabbuha. Faiza balagat khamsan minal ibili fafiha syatun. Fafi sodakotil ghanami fisa imatiha iza kanat arba'ina ila isrina wa mi'atin syatun. Faiza zadat ala isrina wa mi'atin ila mi'ataini syatani. Faiza zadat ala mi'ataini ila salasi mi'atin fafiha salatun. Faiza zadat ala salasi mi'atin fafi kulli mi'atin syatun. Faiza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina satan wahidatan falaysa fiha sadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Wa firriqati rubu'ul usri fa'in lam takun illa tis'ina wa mi'atan falaysa fiha syai'un illa ayyasha'a rabbuha. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar menulis surat ini kepadanya ketika mengutus ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya dengannya. Maka barang siapa dari kaum muslimin yang diminta dengan ketentuan ini, hendaklah memberikannya. Dan barang siapa yang diminta lebih dari ketentuan ini, janganlah memberikannya. Pada 24 ekor unta atau yang kurang dari itu, zakatnya adalah kambing. Setiap 5 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Tetapi apabila mempunyai 25 ekor unta sampai 35 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta bintu mahad betina, yakni anak unta betina yang umurnya masuk tahun kedua. Apabila mempunyai unta 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina bintu labun, yakni anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Apabila mempunyai unta 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina hikkoh, yakni unta betina yang umurnya masuk tahun keempat yang bisa dinaiki oleh unta jantan. Apabila mempunyai unta 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina jadah, yakni unta betina yang umurnya masuk tahun kelima. Apabila mempunyai unta 76 ekor sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina bintul labun. Apabila mempunyai unta 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah setiap 40 ekor 1 ekor unta betina bintul labun, dan setiap 50 ekor zakatnya adalah 1 ekor unta betina hikkah. Dan barang siapa yang tidak mempunyai unta melainkan hanya 4 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika orang yang mempunyai unta tersebut ingin memberinya. Dan apabila sudah punya unta 5 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Adapun zakatnya kambing yang dikembalakan, apabila kambingnya itu 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120 ekor kambing sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Apabila kambing itu lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan apabila kambing gembalaan seseorang itu kurang dari 40 ekor, walaupun kurangnya 1 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika yang mempunyai kambing itu ingin memberinya. Adapun tentang zakatnya perak, maka zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Dan jika perak itu tidak ada 200 dirham, melainkan hanya 190 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika yang mempunyai perak itu ingin memberinya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 123 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.